tak mau mengucap segala kelebihanmu. Bukannya aku tak harus menghujani kata setia padamu. Bukan karena jenuh atau telah berkurang kasih sayang ini. Yang terasa mengering tanpa bunga kata lah berulang kali ku siapkan waktu yang terbaik untukku. Akan memberi beribu kata mesra kepadamu, juga seribu mimpi yang mungkin terwujud esok atau lusa. Datang menghampiri kita berdua, dan bila waktunya tiba untuk memulainya, pastilah semua kata-kata ini. Ajarilah aku bahasa cintamu agar mudah ku ucap kita berdua sejalan selamanya. Ajarilah aku cara mencintamu, biar kita berdua sejalan selamanya.